بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام الجويني رحمه الله الشرط والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. أنا أولي. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. شرط شرط diperbolehkan untuk diakhiri daripada masyrutnya, boleh pula dia mendahului masyrutnya. Jadi ada dua istilah di sini, ada istilah syarat dan masyrut. Syarat dan masyrut. Syarat itu syaratnya, masyrut itu yang disyaratkan terhadapnya. Apa yang disyaratkan untuknya? Itu masyrut. Apa contohnya? Contohnya, Ustaz, Anda mau ikut belajar sama antum dong, gitu misalnya. Ya, boleh. Boleh belajar sama Ana dengan syarat antum bayar 5 juta per liqa. Gimana Rafi, kalau kita terapkan itu antum setuju enggak? Oke. Antum nafkahi ya? Orang tua aja belum bisa. Ya susah ya. Tapi tadi apa? Untuk belajar di sini syaratnya bayar 5 juta. Yang mana yang syarat, yang mana yang masyarat? Ayo. Syaratnya bayar 5 juta, masyrutnya belajar di sini. Itu dipahami baik-baik, karena istilah itu akan berulang nanti insya Allah sepertinya. Nanti ada berulang nanti, karena itu pembahasannya di situ. Ya, ana ulangi ya lebih biar dengar. Nah, biar. Jadi ada syarat, ada masyrut. Syarat itu adalah syaratnya, masyrut adalah apa yang disyaratkan terhadapnya. Jadi masyarat itu bukan syarat. Masyarat itu adalah apa yang disyaratkan terhadapnya. Kayak Alwi contohnya tadi, Alwi dengar gak contoh dari Ana? Kenapa gak dengar? Kenapa ke kamar mandi? Di antara syarat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia adalah tidak cacat mata misalnya. Enggak, tidak buta. Syaratnya mana, maksudnya mana? Tak, syaratnya tidak buta, maksudnya jadi presiden. Oke. Syaratnya jadi tim ana adalah dia rela enggak digaji selama 10 bulan pertama. Syaratnya adalah kerelaan. Maksudnya adalah jadi tim ana. Nah, gitu ya. Clear. Kita lanjut. Syarat diperbolehkan untuk diakhirkan daripada masyrutnya. Boleh pula diakhirkan, didahulukan dalam masyrutnya. Qala syarih hafizahullah, hadha an-naw'u tsani min al-mukhassis. Kenapa dia mansub dia, ikhwan? Antum di kitab antum gimana? Mansub enggak? Kitab ada doang yang jelek berarti. Kitab antum Saudi semua. Di sini minal mukhassisal muttasilah. Gimana? Ini batil min Abu Thalib abatil ini. Hadha an-naw'u tsani minal mukhassisil muttasil wa huwa asy-syart. Wal muradu bihi asy-syartul lughawiy fa huwa al-mukhassis lil-'umumi. وأما الشرط الشرعي الذي يذكر في الأحكام الوضعية كاشتراط دخول الوقت للصلاة والشرط العقلي وهو لا يمكن المشروط في العقل بدونه كالحياة للعلم فلا تخصيص بهما. شرط دي سينا لتيجا موديل شرط لغوي شرط شرعي syarat akli. Syarat ada tiga model ya. Syarat lughawi, syarat syar'i dan syarat akli. Oke. Kita mulai dulu. هذا النوع الثاني model kedua dari mukhassis muttasil karena enggak bisa dipisah kalau syarat itu ya syarat syarat termasuk mukhassis muttasil selain dari istitsna yang dimaksud syarat di sini yaitu syarat lughawi ta karena syarat syar'i dan syarat akli enggak masuk dalam mukhassis muttasil bagaimana nanti kita lihat wal muradu bihi syartul lughawi yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syarat lughawi dia adalah mukhassis terhadap keumuman itu sudah mafhum dari bahasa di Indonesia pun begitu kayak tadi kita contohkan antum baru boleh jadi tim ana kalau antum rela enggak digaji 10 bulan pertama ini syarat secara bahasa semua orang tahu gitu loh nah kemudian ada syarat syar'i wa amma syartu syar'i alladhi yudhkaru fil ahkamil wad'iyyah kashtirati dukhulil waqti lissalah adapun syarat syar'i ini apa yang memang disebut salah satu sebagai dari ahkam wad'iyyah jadi ada hukum al-ahkam as-syar'iyyah itu ada dua macam ada ahkam taklifiyah ada ahkam wad'iyyah ingat gak? Antum ingat gak? Pernah belajar ini? Belum ahkam syar'iyyah hukum syar'i itu ada dua macam ya coba lihat di usul min usul itu lebih jelas itu. Ada ahkam syar'iyyah ahkam taklifiyah seperti wajib sunnah mubah makruh mahram ada dan mazhab Abu Hanifah nambah lagi dua ya. Dan ada ahkam wad'iyyah ya yang mana ahkam wad'iyyah ini hukum-hukum yang diletakkan dan dibuat untuk diistinbatkan dengannya sehingga menjadi kesimpulan hukum ahkam wad'iyyah di antara contohnya apa sabab ya mani' syarat ya dan seterusnya ya bahkan sebagian mengatakan rukhsah pun termasuk gitu ya sahih fasad fasid itu semua ahkam wad'iyyah gitu nah enggak usah gitu-gitu nanti kedengeran anda malu soalnya jangan geser-geser gitu ntar soalnya kedengeran dikira ih di majelis Ustaz Hasan ada yang buang angin sembarangan Anda harus tabayun, harus Anda klasifikasi bahwa saya itu bukan angin yang terbuang. Ya, jangan buang percuma ya. Ya. Contohnya ishtirat dukhulil waqti lissalah. Pensyaratan masuknya waktu rab salat. Oke. Syaratnya di sini masuk waktu itu syarat sah sholat bukan? Coba syarat sah sholat itu apa aja? Masuk waktu taharah suci istiqbalul qiblah taharah di sini baik taharah anil hadits atau ain najas ya istiqbalul qiblah oke udah cukup tiga itu menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat tapi ini syarat secara bahasa atau syarat secara syar'i secara syar'i. Dan itu syarat secara syar'i ini apakah dia bermaksud mengkhususkan sesuatu? Enggak. Enggak. Ya, kecuali kalau antum bahasakan begini. Antum baru boleh sholat. Ya. Kalau antum bebas dari hadas. Kalimatnya. Oke, kalimatnya. Ya. Antum baru boleh sholat kalau misalnya antum bebas dari hadas. Ada syarat nggak di sini? Ada. Terpahaminya secara apa di sini? Secara lugawi karena dari kalimat langsung. Apa syaratnya? Bebas dari hadas. Masyrutnya sholat. Oke, paham di sini? Nah itu syarat lugawi dari bahasa. Tapi kalau dibilang syarat sah sholat adalah masuk waktu sholat. Gimana? Ini ada sisi taksis enggak di sini? Ada persyaratan enggak di sini? Ada persyaratan ada. Persyaratan ada cuma persyaratan yang tidak terpahami sebagai pengkhususan, melainkan persyaratan yang terpahami sebagai suatu alamah, tanda hukum wad'i syar'i, untuk menjadikan suatu hal sebagai hukum syar'i. Beda ini konteksnya. Ya. Kalau misalnya bilang antum baru boleh sholat kalau antum bebas dari hadas, ini syarat secara bahasa pun mafhum. Sebagaimana anda katakan antum baru boleh gabung dengan tim kalau antum rela enggak digaji 10 bulan pertama, ini baru juga sama secara bahasa, semua sama. Terpahami. Oke. Okay? Iya. Baik, sekarang menuju asyart al-aqli, syarat secara logika. Wa huwa ma la yumkinu al-mashrutu fil 'aqli bidunih. Itu apa-apa yang masyrut itu secara logika tidak mungkin tanpa hal tersebut. Masyrut itu tidak mungkin tanpa hal tersebut, dan ini bukan takhsis. Suatu masyrut tidak mungkin tanpa syarat tersebut. Tidak mungkin. Gimana? Ini secara logika. Contoh, kal hayati lil ilmi, sebagaimana kehidupan untuk ilmu. Mana yang syarat, mana yang masyrut? Kehidupan atau ilmu? Ayo. Mana yang syarat, ikhwan? Ilmu syarat untuk kehidupan. Ada kehidupan, ada ilmu nih. Mana yang menjadi syarat, mana yang menjadi apa yang disyaratkan terhadapnya? Syaratnya ilmu, maksudnya kehidupan. Berarti malah tidak mungkin kehidupan tanpa ilmu gitu. Orang bisa tetap hidup walaupun bodoh, Pak. Iya. Buktinya antum sendiri. Ini kayak kalau misalnya orang gak kenal anda tersinggung banget kali ya. Buktinya antum langsung gituin. Kalau orang gak kenal kajian anda, karakter anda, mungkin langsung marah dia. Kok kajian Tabligh Akbar kayak gitu, langsung walk out langsung dia. Dimatiin mikrofonnya. Dibalik, Pak. Nah, ya. Iya, dibalik. Orang hidup, bodoh dia. Bisa hidup gak? Tetap ya bisa, walaupun ya bodoh dia. Tapi orang untuk menjadi berilmu, harus hidup gak? Ya, harus hidup. Ya kan? Berarti mana yang syarat, mana yang masyarat? Ayo. Dibalik tadi ya, jawaban beliau, dibalik. Syaratnya hidup, maksudnya ilmu. Gimana itu jadi? Syaratnya hidup, maksudnya ilmu. Gimana coba? Syaratnya harus hidup dulu kalau mau berilmu, betul gak? Betul, iya, betul, sahih. Iya gak, Pak? Iya. Gak mungkin orang berilmu tanpa kehidupan. Tapi mungkin orang hidup tanpa ilmu, bukan? Mungkin ya? Kan, iya, tapi dia bodoh, gitu loh. Itu secara logika kan? Secara logika. Nah, sekarang mulut dengan mengunyah, mana yang syarat, mana yang masyrut? Keberadaan mulut. Syaratnya harus ada mulut, masyrutnya harus, masyrutnya apa? Mengunyah. Seseorang tidak mungkin masyrut mengunyah tanpa mulut. Gitu. Nah, ya, paham di sini ya? Apakah di sini ada takhsis? Enggak ada, ini hanyalah suatu cerminan logika aja. Makanya takhsis dalam kondisi atau konteks syarat itu hanya di kalimat yang terpahami secara lugawi, khalas. Adapun dalam hukum wad'i yang disebut syarat, itu bukan takhsis. Itu hanya suatu hukum wad'i, dan logika itu hanya suatu penjabaran logika aja. Kecuali kalau dibahasakan dengan suatu bahasa, antum tidak akan bisa mengunyah kecuali dengan mulut. Ada syarat nggak di sini? Ada pemahaman syarat di sini? Ada. Syaratnya apa? Memiliki mulut. Masyrutnya mengunyah. Oke? Okay? Ini jadi nggak sekarang bahasa? Jadi bahasa. Ya begitu. Baik. والشرط هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. Syarat adalah mengikat sesuatu dengan suatu hal dengan perkakas apa? In. Tapi ini yang menunjukkan syartiyah. Atau dengan salah satu akhwatnya in. Contoh, in zurtani akramtuka. Kalau kamu mengunjungi saya akan memuliakan kamu. Kalau kamu mengunjungi saya akan memuliakan kamu. Ada syarat di sini. Mana syaratnya, mana masyrutnya? Syaratnya mengunjungi, masyrutnya dimuliakan, pemuliaan. Mana yang lebih dulu, syarat atau masyrut? Syarat dulu baru masyrutnya. Berarti ini an yataqaddama asyartu 'alal masyrut, gitu ya. Baik. Fa fihi ta'liqul ikrami biziyarati bi'in. Di sini ada penggantungan pemuliaan digantung dengan keharusan berziarah. Dan itu dengan perkakas in. Fa in wujidati ziyaratu wujidal ikram. Kalau ziarah itu tertemukan maka pemuliaan akan ditemukan. Wasyartul mukhassisu. Syarat yang bisa yang bersifat mentakhsis adalah syarat yang bertakhsis itu yajuzu an yata'akhkhara 'anil masyrut, boleh diakhirkan daripada masyrutnya. Li'anna al-mukhass taqaddam di matan gimana di matan pertama matannya ya ta'akhkhara dulu atau ya taqaddam dulu. Wa syartu yajuzu an yata'akhkhara al-masyrut matan. Coba. Yes, what? Oh, ini beda manuskrip ya. Dia anak wasyartu yajuzu an yata'akhkhara. Wasyartu al-mukhassis. Al-mukhassis sya'nahu an. Kok beda ya di sini? Fasyartu huwa adamu. Oh, ini kebalik aja ini. Dibalik. Sama, hakikatnya sama, cuman beda metode aja. Anda mendahulukan di sini ya juzu an yata'akhkhara an masyrut. Maka yang cetakan majhul ini kadang-kadang menyebalkan ya. Tabah mashkulah muhaqqaqah. Mana muhaqqiqnya enggak ada. Ini barokokok ini kayaknya. Hukukut tabah mahfuzah ini yang menyebalkan. Dia enggak jelas. Terus darnya enggak ada dar apa? Dakdikdur dar daya kali ya. Tapi enggak apa-apa. Wasyartul mukhassisu. Ana ikutin ana. Yajuzu an yata'akhkhara 'an masyrut, itu yang di bawah itu. Yajuzu an yata'akhkhara 'anil masyrut. Syarat yang mengkhususkan itu boleh diakhirkan daripada masyrutnya. Li'anna al-mukhassisa sya'nuhu an yata'akhkhar. Karena pentakhsis, mukhassis itu urusannya biasanya dia diakhirkan. Biasa kan gitu. Antum boleh bekerja di sini kalau antum, jika antum bersedia untuk lembur terus gitu. Itu bersedia untuk lembur terus itu syarat. Biasanya diakhirkan itu lebih normalnya gitu. Seperti firman Allah taala. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Lakum, kum di sini siapa? Zawj, suami. Kalian wahai suami berhak mendapatkan setengah tarikahnya istri, setengah warisan istri. istri wafat nih, istri wafat, suami dapat setengah, setengah warisan. Illam yakullahunna walad. Jika istri antum tidak punya anak. Ini dibahasan begini karena bisa jadi istri itu anak dari kita. Maksudnya istri sama kita, istri punya anak hasil dari buahan kita. Atau kita menikahi janda misalnya, dan janda tersebut sudah punya dua anak, kemudian janda tersebut mati setelah kita nikahi. Nah, dia kan punya anak kan? Nah, berarti ini illam yakun. Kalau misalnya kita nikahi janda yang tidak punya anak, dah, tidak punya anak ya, tidak punya anak, kemudian mati itu janda, mati bukan itu janda, mati itu istri yang tadinya janda, tidak punya anak kan? Antum berhak mendapatkan setengah separuh dari harta waris dia. Nah, karena dia nggak ada anaknya. Tapi kalau misalnya kita punya anak, nggak ngaruh, karena kan anak kita bukan bawaan dia. Ya, kayaknya antum lebih semangat nih kalau udah kayak gini-gini. Ada, ya apalagi janda tidak punya anak gitu. Kayaknya kok antum langsung kayak gitu tadi. Cepet banget. Ini langsung ada pengen praktek ini, pengen nikah. Jadi di sini ikhwan, walakum nisfu ma taraka azwajukum, ini kalimat biasa sudah sempurna. Tapi ketika ditambahkan illam yakul lahunna walad, walakum nisfu ma taraka azwajukum, ini kan konteksnya umum sekali. Maka dikhususkanlah, dikerucutkanlah konteksnya, dipersempit dengan apa? Syarat. Syaratnya kamu dapat setengah kalau misalnya dia enggak punya anak. Gitu ya, dikecualikan, disyaratkan, ditakhsis. Maka manakah syaratnya, manakah masyrutnya? Syaratnya adalah tidak punya anak, masyrutnya dapat setengah. Oke, kapan-kapan setahun depan atau dua tahun lagi kita belajar full kitab Faraid, kayaknya mantep ya. Siap gak Rafi? Jangan mikir orang tua, si orang tua saya masih lama, Ustaz, matinya, Ustaz. Jangan gitu juga. Tapi orang itu lumayan luar biasa itu. Ilmu, pelik, Masya Allah. Apalagi kalau sudah sampai perhitungan detail dalam beragam kasus. Pelik. Makin pelik lagi kalau di lapangan sebenarnya. Ya, makin pelik di lapangan. Karena tantangannya itu cuma bukan di pembagian mungkin gampang. Tapi membuat orang legowo itu yang agak sulit. Iya, maunya sama semua. Belum lagi ternyata ada wasiat dari orang tuanya gini-gini. Wah, belum lagi orang tuanya meninggal, nanti ada anaknya meninggal lagi, tapi belum dibagi semua warisannya, itu tuh. Pelik itu. Iya. Makanya memang yang afdol tuh orang-orang KUA tuh betul-betul bertakwa dan faham. Bukan sebatas pengen enaknya cepatnya aja. Kadang-kadang yang di KUA pengen cepatnya aja. Udah cepet cepet bagi, udah nggak mau nanyain macem-macem, ada warisan, wasiat nggak, ada hutang nggak mau macem-macem, udah cepetin aja, yang penting udah cepet bayar, udah selesai. Padahal Masya Allah ini kan harta ya, dan akan dihisap di hari akhir. Belum lagi itu kan, kalau uangnya liquid, cair, itu lebih enak kan. Tapi kalau diwarisin barang-barang yang bukan liquid gimana? Rumah, motor, ditambah harta gono gini lagi. Itu Rafi kalau membahas masalah itu ke keluarganya, jakunnya tambah tebel itu. Oke. Fasyartu wa huwa adamul waladi qasru istihqaqil azwaji nisful mali ala halati adamil walad. Qasru istihqaqil azwaji nisful mali ala halati adamil walad. ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. Syarat sebagai mukhasis adalah apa syaratnya? Ketiadaan anak. Yang mana ketiadaan anak atau syarat tersebut, fasyartu wa huwa adamul walad, ini jumlah bayaniyah ya. Istihqaqul azwaji ini khabar. Syarat itu qasru istihqaq ini khabar. Syaratnya adalah, syarat itu menyebabkan apa? membatasi keberhakan atau memendekkan keberhakan suami setengah harta di keadaan tidak memiliki anak. Ini kan pada asalnya ini am. Nah, gara-gara ada in lam yakul lahunna walad, maka jadilah dia dikhususkan konteksnya, dikerucutkan, dipangkas. Walau la hadza syartu, kalau misalnya syarat ini enggak ada, lastahaqqal azwaju an-nisfu an-nisfa fi kulli ahwal, maka suami akan berhak mendapatkan setengah di segala kondisi. Tapi ternyata enggak gitu. Begitu juga dengan istri. Walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri berhak mendapatkan seperempat dari harta warisan antum kalau antum tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Dan apa namanya? Kalau antum punya anak, maka mereka mendapat, istri mendapatkan seperdelapan. Seperdelapan, Pak. Seperdelapan ya. Oh, dengar ini seperenam. Seperdelapan kalau antum punya anak. Ya. Itu pun setelah apa? Min ba'di wasiyatin tusuna biha aulain. Setelah antum ada wasiat enggak? Ada hutang enggak? Nah, repot nih. Wasiatnya apa? Wasiatnya tolong bikinkan pesantren atas nama bapak gitu. Repotin banget ini orang. Iya. Udah gitu kan habis wasiat kan wasiat dulu nih. Ada wasiat enggak orang tua nih? Dain, dainnya juga banyak. Warisannya ternyata enggak ada. Berarti ini anak orang tua mati nyulitin. Hidup pun ya nyulitin juga gitu. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah ini kita ini takut, khawatir mati enggak meninggalkan apa-apa sehingga meninggalkan anak-anak yang dhi'af, lemah, yang tukang minta-minta. Ya makanya itu kita jangan sok-sok belagak zuhud dengan apa tidak mau duit, enggak mau apa, nanti mati udahlah. Kita serahkan kepada Allah, mereka insya Allah bisa bekerja ya. Kalau misalnya kita mati meninggalkan anak-anak yang enggak punya apa-apa, kemudian minta donasi, minta apa, kan malu jadinya kitanya. Ya kan? Begitu. Begitu Rafi, harus jadi insya Allah jadi orang kaya yang berkah insya Allah antum. Ya. Berikutnya, wa yajuzu an yataqaddama 'alal masyrut. Diperbolehkan juga syarat itu didahulukan sebelum masyrut, boleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun. Apa artinya itu, ikhwan? Kalau misalnya perempuan-perempuan tersebut mereka hamil, maka nafkahilah mereka sampai apa namanya, ngebrojol, apa, melahirkan, ya, nafkahi mereka sampai mereka sampai melahirkan. Iya, nah, suratnya surat At-Talaq langsung, ya. Iya. Talak ketika hamil sah enggak? Sah. Yang tidak sah itu talak ketika haid. Menurut sebagian ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan talak ketika haid talak sah. Karena istilahnya talak haid itu talak bid'i namanya, talak bid'i. Jadi ada talak sunni. Maksudnya sunni ini bukan berarti disunahkan untuk mentalaknya, bukan. Talak sunni artinya talak yang sesuai koridor yang diizinkan oleh sunnah. Ada talak bid'i, tolak yang tidak sesuai koridor sunnah. Nah, tolak bid'i ini ulama berselisih pendapat. Apakah tolak bid'i ini melazimkan batilnya talak atau sahnya talak, gitu loh. Kalau istri lagi haid, belum tahir, ya, lagi haid ditalak, udah lagi emosi, lagi darah tinggi, dia ditalak lagi. Saya talak kamu. Sian banget. Istrinya ternyata seorang faqih. Permadhab apa? Hanbali. Ya. Enggak bisa wahai tukang sayur berhut sapi. Enggak bisa. Ya, ana Hanbaliyah. Ya. Maka ini talak tidak sah. Karena ini talak bid'i yang lagi haid. Talak bid'i melazimkan tidak sah. Karena bid'ah itu aman tidak sah dengan bid'ah. Gitu kan? Suami bilang, ana syafi'iyul madhab. Dan ini sah menurut madhab ana. Ana syafi'i. Sekarang tanya kamu hai istri. Siapa yang mengucapkan talak yang sah? Suami, kata istrinya. Ya udah, berarti kan antum nanti harus ikut dengan madhab ana sekarang. Karena ana yang mengucapkan. Lafalnya lafal ana. Maka hukumnya hukum sesuai dengan apa yang di ana. Masya Allah. Itulah ketika suami istri berilmu tapi beda madhab. Ya. Iya. Itu masih syukur. Kalau misalnya madhab suaminya Ja'fari, ya, Abu Ja'far, Ja'fari fiqihnya mut'ah doang isinya itu. Iya, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, Syiah Rafidhah. Mut'ah terus itu. Enggak apa-apa kamu mau ditalak apa enggak, sah atau enggak, yang penting saya bisa nikah mut'ah. Itu repot dah kalau udah kayak itu, bukan beda mazhab lagi, beda agama itu. Ya. Baik. Nah, jadi kalau di masa hamil, karena orang hamil kan tidak haid, ya kan? Maka dia sah talaknya, tapi tetap dinafkahi alaihinna, atas istri tersebut. Dan itu pun karena apa? Karena adanya anak, gitu loh. Iya. Nah, dan anak siapa dia? Anak dia. Jadi ya, karena ada anak dia, ya istri ini kan dinafkahi kemudian sampai kapan? Hatta yadhana hamlahun, sampai melahirkan. Wal muradu at-taqaddum wa ta'akhur fil lafz. Eh, jangan sampai sini bentar. Di sini lafalnya taqaddum. Syaratnya diawali wa in kunna ulati haml. Masyrutnya adalah nafkah. Istri ini setelah ditalak kan enggak dinafkahi, ikhwan. Hah? Sebenarnya gitu enggak? Apa? Benar enggak kayak gitu? Istri ditalak, dinafkahi enggak, ikhwan? Hah? Istri ditalak kan dinafkahi? Sampai masa iddah dinafkahi enggak? Dinafkahi enggak? Sampai masa iddah. Nah, ini masa iddahnya hamil kapan? Sampai melahirkan, walaupun melahirkan besok. Ya. Jadi jangan anggap saya talak kamu, udah habis itu pulang ke rumah orang tuanya. Enggak, dia tetap di rumah antum. Di satu atap tetap. Sampai masa iddah tergantung antum talaknya talaknya seperti apa. Apakah talak tilu atau talak biasa? Atau talak di masa hamil? Nah, kalau tar di masa hamil, masa iddahnya sampai selesai melahirkan. Melahirkan, selesai melahirkan, udah terputus. Kemudian iddah, dia bukan istri antum lagi. Kalaupun antum mau rujuk, maka jadinya apa? Buat akad baru. Iya. Baru ngelahirin, ya masih di rumah sakit, udah kita akad lagi sayang. Akad. Hadirkan saksi. Dua. Ya. Ya pokoknya masya Allah. Ya, tapi kan akad kan enggak mesti kehadiran dia, ya. Ya bisa lagi kok kayak gitu. Ya, jadi ini dinafkahi dia. Dinafkahi. Wa amma fil wujudil khariji fa yajibu an yataqaddama syartu 'ala al masyrut. Ini konteksnya tadi nafkahi kalau dia hamil saja karena ada anaknya. Menyusui, ya. Ayat radu'ah di surat Al-Baqarah, wal walidati yurdi'na awladahunna. Iya, membayar bukan menafkahi, apa namanya, kayak membayar penyusu. Jadi itu, fa in aratum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jadi antum ngasih sesuai dengan uruf saja. Dan itu bukan dalam rangka nafkah terhadap istri, karena setelah dia menyusuikan anak sudah keluar, berarti dia bukan istri antum lagi. Begitu. Begitu ya Rafi, ya. Udah kegambar enggak hal-hal kayak gini, Rafi? Belum. Di sinilah Anda merasa iba dengan antum di sini. Insyaallah, Rafi. Alwi kegambar. Nah, repot nih. Baik, kemudian fa idza qal wa amma fil wujud al khariji fa yajib an yataqaddama asyartu ala al masyrut. Jadi secara lafal saja itu memang didahulukan syaratnya, tapi secara keberadaan, hakikatnya, keberadaannya, namanya syarat itu pasti terjadi di belakang. Hah? Betul enggak? Syarat itu baru terjadi nanti setelah pengucapan, betul enggak? Enggak juga. An yataqaddama qa syarti. An yataqaddama syartu al masyrut. Afwan, ini salah. Syarat itu didahulukan daripada masyrut, paham enggak? Enggak, tadi kebalik. Kebalik kan tadi. Syarat itu harus terjadi dulu baru terjadi masyrutnya, enggak? Ya itu ya. Secara kenyataan. Tapi secara lafal, syarat atau masyrut bisa berganti-ganti, baik di awal di akhir, itu maksudnya. Nah, misalnya, antum boleh bekerja di tim ana kalau antum rela tidak digaji 10 bulan. Tidak digaji 10 bulan ini sebagai syarat kan? Syarat. Harus ini dulu direlain, baru antum bisa bekerja di ana. Gitu. Jadi ini pasti lebih, syarat pasti lebih dulu. Kalau di kenyataan praktik, syarat itu selalu lebih dulu. Ya, syarat masuk Universitas Indonesia misalnya, ya, di antara syarat pendaftarannya SKCK. Antum mana mendaftar dulu atau SKCK dulu antum bikin? SKCK dulu, jangan daftar dulu. SKCK yang ntar dah, insya Allah. Insya Allah. Fa idza qal in dakhalatid dar fa anti tahri. Kalau misalnya dia bilang, in dakhalatid dar, ya. Jika kamu masuk rumah, maka kamu talik. Talak. Kamu ditalak. Kalau kamu masuk rumah ini, kamu bakal saya talak. Fala budda min taqaddimid dukhuli hatta yaqa'at talak. Maka harus terjadi apa? Masuknya dia ke rumah tersebut, baru dia kena talak. Talak, baru terjadi talak. Gimana, paham? Misalnya ada antum punya istri dan istri suka main layangan, misalnya. Ya, kamu bikin malu saya kamu. Pokoknya kalau nanti sore kamu main layangan, kamu saya talak dengan main layangan itu. Oke, nanti sore. Nah, kalau misalnya tidak terjadi main layangan pada dirinya nanti sore, terjadi nggak talak? Nah, kalau misalnya dia terjadi, dia main layangan ternyata, dan ini lebih parah, bahkan nantang dia main layangan digenteng langsung. Maka kemudian terjadi gak talak setelah itu? Karena syaratnya terjadi, masyrutnya pun berlaku setelah itu. Gak mungkin masyrutnya lebih dulu secara kenyataan. Ya, baru mau nih, baru mau main layangan. Ya, ditalak. Enggak, belum ditalak. Belum ditalak. Walaupun dia udah prepare nih layangan nih. Ya, belum terjadi main layangan. Kemudian dia prepare. Ya. Enggak. Jangan dulu, jangan cut ceritaan ini, seru soal ini. Ya. Dia lagi prepare kayak gitu, di dapur udah ngerajut apa-apa, suami datang. Terjadi talak. Istri bilang, "Ana hanbaliyah." Tidak terjadi talak. Loh, kenapa? Ana belum main. Tapi kan itu udah main-main, dimainin itu. Itu lihat udah main-mainin kayak gitu. Apa udah main-mainin apa namanya kabelnya, apa namanya? Benangnya dan seterusnya. Ini sudah main-main layangan ini. Maka istri bilang, kita kembalikan kalimat main layangan ke hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah main layangan, ma'ruf main layangan ya sebenarnya bisa. Ini bukan main layangan, ini mempersiapkan layangan. Ya, begitu. Sehingga belum terjadi talak. Ya, faham gak disini? Iya, gitu. Ajib gak? Ajib. Itu. Hah? Ya nantilah, mungkin antum punya istri kayak gitu nanti nggak tahu kan. Ana sendiri juga nggak tahu perempuan mana yang kayak gitu, ana nggak tahu. Ya. Carilah kasus yang unik ya supaya antum nyantol. Antum sendiri masih nyantol kan kasus orang tayamum jatuh dari atas pohon? Iya. Jadi fala buddha min taqaddumi dukhuli hatta yaqa'a talaq. Wa ka taharat li shalah, bersuci sebelum salat. Jangan salat dulu sebelum bersuci. Aw yuqarinuhu ka istiqbal qiblati fiha, atau memang harus dikorinkan salat itu dengan istiqbal qiblah. Tapi istiqbal qiblah harus di awal. Sebelum takbiratul ihram itu istiqbal qiblah. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan kalaupun di kendaraan antum harus tahriyul qiblah. Mencari qiblah di mana? Dimulai dari situ baru. Adapun urusan kedepannya belok-beloknya kereta itu udah kholas, yang penting awal-awalnya antum harus menghadap kiblat. Awal takbiratul ihram itu. Wa hadha an-naw'u min asy-syarti huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha'u fi at-talaqi wal-'itqi wa nahwihima. Fa yaquluna al-'itqu al-mu'allaqu 'ala syartin wa at-talaqu al-mu'allaqu 'ala syart. Maka ini banyak dalam kitab-kitab fuqaha masalah pembebasan budak, masalah talak. Itu ada kasus namanya pembebasan yang di ta'liq dengan ada syarat ya. Kalau misalnya budak ya, budaknya bilang, kalau kamu bisa mengumpulkan kendi ini sebanyak 10.000, kamu saya bebaskan. Maka ini ta'liqu al-'itq bil syarat. Maka kalau dia berhasil melakukan itu, maka terjadilah al-'itq secara otomatis. Begitu juga dengan talak. Wallahu ta'ala alam. Kelas? Nah, misalkan kita pulangnya ke daerah timur, itu sebagian ulama mengharuskan begitu. Sebagian ulama mengharuskan begitu. Yang penting takbiratul ihramnya aja. Iya. Tetapi kalau emang enggak memungkinkan, ya enggak masalah. Kan kereta juga kan, musolahnya juga susah juga. Ada Pak? Biasa ekonomi ya. Ekonomi nggak ada. Kalau eksekutif itu ada Pak. Lagi pula kalau musolanya kadang-kadang dimasukin barang jadi gudang, walaupun musolanya, tapi ada gerbong, ya ada musola yang di satu range kereta itu yang memang malah dimasukin jadi gudang, jadi kita nggak bisa sholat di situ. Mau sholat di jalanan nggak mungkin juga, ya? Iya, tabrak. Gitu. Taib cukup sampai situ. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.